Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami'il ikhwah al-mushahidin wal-mustami'in. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada al-ikhwah al-mushahidin wal-mustami'in, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua insyaallah dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi terus bersemangat dalam belajar bahasa Arab insyaallah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, jilid kedua dari kitab Durusul Lughah, tepatnya di pelajaran 20 Ad-Darsul 20, yang insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan dari Ad-Darsul 20. Kepada al-ikhwah dan akhwat sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja di mana antum berada, silakan lihat bukunya. Kita masuk ke Ad-Darsul 20, Safhah 138, halaman 138. Dan alhamdulillah di pertemuan lalu kita sudah mulai membaca Ad-Darsul 20, pelajaran 20. Dan sudah kita jelaskan fokus di pelajaran 20 ini, yakni terkait dengan Al-Muthanna. Sebagaimana kita lihat di jilid yang pertama, bahwa pembahasan Al-Muthanna itu di akhir-akhir buku. Yakni pertengahan ke atas kita baru temukan adanya penjelasan tentang Al-Muthanna. Baik di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah maupun jilid kedua yang kita pelajari pada kesempatan setiap malam Jumatnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa Al-Muthanna adalah kata yang menunjukkan jumlah dua. Jadi dalam bahasa Arab itu, ma'asyirul ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimukumullah, dalam bahasa Arab isim, sebuah kata benda, jika ditinjau dari jumlah daripada kata benda tersebut, maka dibagi menjadi tiga. Ada al-mufrad, tunggal, kemudian ada al-muthanna, ini yang akan kita bahas di kesempatan malam ini insyaAllah, kata yang menunjukkan jumlah dua. Kemudian ada al-jam'u, jama' yang menunjukkan jumlah lebih daripada dua, yang tiga ke atas. Dan ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Di bahasa kita hanya mengenal al-mufrad dan jama'. Dalam bahasa kita hanya kenal dengan bentuk tunggal dan jama'. Kalau bukan jumlahnya satu atau lebih dari satu. Tapi khusus bahasa Arab, kita temukan ada tiga bentuk. Ada tunggal, al-mufrad, ini yang pertama, menunjukkan jumlah satu. Kemudian al-muthanna, yang menunjukkan jumlah dua. Al-muthanna dari kalimat ithnan, yang artinya dua. Kemudian ada yang menunjukkan lebih daripada dua, yang tiga ke atas, yakni bentuk al-jam'u, dan ini juga sudah kita jelaskan. Bentuk mufrad dan bentuk jama' ini sudah kita jelaskan, dan bahkan sudah kita temukan sejak jilid yang pertama. Nah, di sini, ma'asyiral ikhwah, kita akan dijelaskan di pelajaran ini, kita akan mendapatkan penjelasan tentang perubahan-perubahan daripada al-muthanna, baik dalam kondisi marfu', kemudian dalam kondisi mansub, dan dalam kondisi majrur. Kita tahu bahwa sebuah isim, sebuah kata benda, bahwa alamatul i'rab, tanda i'rabnya, yakni perubahan harakat huruf terakhirnya adalah dengan harakat. Perubahan huruf terakhirnya biasanya dengan harakat. Misalnya kalimat al-kitabu, isim ini dalam kondisi marfu', maka harakat huruf terakhirnya adalah dhammah, al-kitabu. Kemudian jika dia dalam kondisi mansub, maka menjadi al-kitabah. Berubah yang tadinya dhammah, sekarang berubah menjadi fathah, al-kitabah. Kemudian ketika dalam kondisi majrur, kita temukan dia berubah menjadi al-kitabi dengan kasrah. Yani kalimat al-kitab bisa al-kitabu, bisa al-kitaba, bisa al-kitabi. Marfu' maka dengan dhammah al-kitabu. Mansub dengan fathah al-kitaba. Dan majrur dengan kasrah al-kitabi. Adapun al-muthanna, maka perubahannya bukan perubahan harakat huruf terakhir, tapi perubahan huruf. Di mana kita tahu bahwa al-muthanna adalah bentuk tunggal yang ditambah alif dan nun di belakangnya. Yani untuk membentuk sebuah isim muthanna, maka cukup tambahkan alif dan nun di kata tunggal. Sebuah kata, apa saja. Seperti misalnya kalimat kitabun. Ini mufrad, ini tunggal. Kalau kita ingin bentuk muthanna berubah menjadi bentuk yang menunjukkan jumlah dua, maka cukup tambahkan alif dan nun di belakangnya, sehingga menjadi kitabani. Contoh lainnya, kalimat qalamun. Satu pena. Kita akan ubah menjadi dua pena. Sehingga menjadi, tambahkan alif dan nun. Sehingga menjadi qalamani. Kemudian contoh lainnya kalimat misalnya maktabun, meja. Kita ingin rubah bentuk menjadi bentuk musanna. Sehingga menjadi maktabani dengan tambah alif dan nun. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Seperti misalnya kalimat mudarrisun. Bagaimana musannya ya al-ikhwah? Di studio? Mudarrisani. Nah, mudarrisun, tambahkan alif dan nun di belakangnya menjadi? Mudarrisani. Artinya apa mudarrisani? Dua orang guru. Qarrib al-mikrofon. Mudarrisani, mana mudarrisani ya Maulana? Dua orang guru. Dua siswa. Bagaimana siswa dalam bahasa Arabnya kalau tunggalnya bagaimana? Talibun. Musannanya? Talibani. Nah. Contoh lain, muhandisun. Bagaimana musannanya? Muhandisani. Ahsan. Muhandisani. Sahih. Barakallahu fiik ya Maulana. Nah, al-muthanna kalau dalam kondisi marfu' maka dengan alif dan nun sebagaimana yang tadi kita contohkan beberapa contoh. Dalam kondisi mansub dan majrur maka berubah yang tadinya alif dan nun sekarang menjadi ya dan nun. Contoh, kitabani. Ini dalam kondisi apa? Marfu'. Bagaimana dalam kondisi mansub? Kitabaini. Ya, nanti akan kita lihat di latihan, insyaAllah latihan kedua. Ahlan wa sahlan ya Jadmiko. Marhaban bik. Kitabani kalau jadi mansub bagaimana ikhwan? Kitabaini. Kalau majrur? Kitabaini. Juga dengan ya dan nun. Fahimtum ya ikhwan? Insyaallah. Nah. Ya ini sudah kita bahas ketika kita membahas latihan kedua dari kitab ini. Sekarang al-ikhwa wa akhwat sekalian lihat latihan kedua. At-tamrin ats-tsani. Qara'na at-tamrin al-awwal. Al-sidalik ya jatmiko. Ya Abdul Ghaffar. At-tamrin al-awwal. Qara'nahu wa lam naqra' ba'd. Al-awwal tsani qara'na. Kita sudah baca latihan pertama dan kedua. Kita ulang sedikit latihan kedua, dan ini sebagai pondasi untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Yani pahami terlebih dahulu latihan kedua ini, maka yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Sudah ketemu semua al-ikhwah? Khalas. At-tamrin ats-tsani, safha kam? 139. Sah? 139. Ta'ammal ma yali. Sedangkan al-ikhwa dan akhwat di rumah, al-mustami'in wal-musyahidin, para pendengar dan pemirsa roja dimanapun antum berada, silakan. Jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah, Ad-Darsul Ishrun, pelajaran 20, At-Tamrin Ath-Thani, latihan kedua, halaman 139, 139. Siapkan alat tulisnya. Kita ulang kembali at-tamrin ats-tsani dan penjelasan tentang at-tamrin ats-tsani. Di sini perintahnya ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Jadi tidak ada soal yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh yang ada di latihan kedua. Dan sekali lagi, ini sangat penting karena menjadi landasan, pondasi untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Pahami terlebih dahulu latihan kedua ini, maka yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Musta'idun ya ikhwan, siap insya Allah? Musta'id. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada isim dalam tiga kondisi. Kita disuguhkan dengan kondisi, tiga kondisi yang dialami sebuah isim. Tiga tanda i'rab dari sebuah isim. Terkadang isim itu antum temukan, pertama marfu', kemudian terkadang lagi mansub, dan yang ketiga dalam kondisi majrur. Jadi kalau antum lihat sebuah kata benda yang mu'rab tentu saja, yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya, maka ada tiga kondisi yang dialami. Yang pertama apa ikhwan? Kondisi yang pertama disebut? Marfu'. Mansub. Kondisi kedua mansub. Yang ketiga? Majrur. Iktarib minal mikrofon ya. Majrur. Lihat contoh yang pertama. Contoh alif. Contoh hamzah yang pertama. Iqra. Iqra ya jadmiko. Al-hamzah. Hamzah. Ja'al mudarrisu. Naam. Mana ja'al mudarrisu? Telah datang pak guru. Antum baca dulu al-marfu' ja'al mudarrisu. Mana Ustaz? Al-marfu' ja'al mudarrisu. Naam. Mana isim yang marfu' di sini? Al-mudarrisu ya Ustaz. Naam. Antum lihat marfu'nya dengan apa? Dhamma. Dengan dhamma. Terus al-mansub ra'aitul mudarrisa. Naam. Aina isim al-mansub huna ya akhi? Al-mudarrisa. Istilah. Al-mudarrisa. Sahih. Mansubnya? Alamatu nasbihi? Al-fathah. Al-fathah. Al-mudarrisa. Naam. Al-majrur. Dhahabtu ilal mudarrisi. Naam. Saya pergi ke guru. Naam. Sahih. Mana isim majrurnya di sini? Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Ahsant. Al-mudarrisi. Naam. Ini kondisi atau tiga kondisi daripada sebuah isim. Sekali lagi, apa saja tiga kondisi ini, ikhwan? Marfu. Dalam kondisi marfu, kemudian mansub dan majrur. Majrur, yang ketiga. Nanti antum akan temukan fi'il juga begitu, ada tiga. Hanya saja, tidak ada majrur bagi fi'il. Yang ada hanya marfu, mansub, majzum. Beda tanda-tandanya nanti. Untuk isim, marfu, mansub, dan majrur. Dan tadi sudah kita baca contoh pertama, bahwa isim mufrad seperti ini. Harakat huruf terakhirnya berubah. Marfu, maka dengan dhammah, al-mudarrisu, mansub dengan fathah, al-mudarrisa, majrur dengan kasrah, al-mudarrisi. Sekarang lihat contoh yang al-ba. Tafadhal ikra, ya Maulana. Bismillah. Al-ba'u. Al-marfu'u. Al-marfu'u. Al-marfu'u. Ja'al mudarrisani. Naam. Wasil. Teruskan dulu. Al-mansubu. Ra'aitul mudarrisaini. Naam. Al-majruru. Dhahabtu ilal mudarrisaini. Ahsant. Mana isim yang menjadi fokus pembahasan kita di sini, di bagian ba? Mana isim yang menjadi fokus pembahasan kita di bagian ba ini? Al-mudarrisan. Al-mudarrisan. Bala. Nah. Al-mudarrisan mufrad atau muthanna? Muthanna. Muthanna. Kalau tadi sebelumnya yang hamzah adalah al-mufrad, tunggal. Sekarang di sini al-mudarris kita tambahkan alif dan nun di belakangnya sehingga menjadi musanna. Al-mudarrisani, dua guru. Lihat al-muthanna dalam kondisi marfu'. Tolong dibaca lagi ya Maulana. Ja'al mudarrisani. Naam, ja'al mudarrisani. Ini dalam kondisi marfu'. Bagaimana marfu'nya al-muthanna? Ditambahkan dengan alif. Alif. Kalau sebelumnya yang tunggal dengan harokat, kalau ini dengan apa? Huruf. Rokizu ya ikhwan. Konsentrasi ya ikhwan. Kalau mufrad tadi dengan apa? Tanda i'rabnya? Harokat. Harokat. Dhamma, fathah, kasrah. Kalau dalam kondisi sebagai isim muthanna, bagaimana tadi tanda i'rabnya? Dengan huruf. Dengan huruf. Ini perubahan huruf, bukan perubahan harokat. Al-marfu untuk muthanna dengan alif. Dengan alif dan nun. Al-mudarrisani. Untuk al-mansub bagaimana? Tolong dibaca. Ra'aitul mudarrisaini. Ra'aitul mudarrisaini. Naam. Apa artinya? Saya melihat dua guru. Naam. Di sini kenapa dia mansub di sini? Karena mudarris sebagai maf'ul. Maf'ulun bih. Ahsant. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-ya. Kalau sebelumnya al-mudarrisan marfu, kenapa dia marfu ya ikhwan? Sebagai fa'il. Fa'il, sahih. Baca dalam kondisi majrur, ikra. Dhahabtu ilal mudarrisaini. Nah, bagaimana kondisi majrurnya dengan apa? Sama dengan ya. Sama dengan ya. Sehingga al-khulasah, kesimpulannya adalah al-muthanna dalam kondisi marfu' maka dengan alif dan nun. Adapun dalam kondisi mansub dan majrur maka dalam kondisi berubah alifnya menjadi ya. Nunnya tetap. Mudarrisani menjadi mudarrisaini baik dalam kondisi mansub maupun dalam kondisi majrur. Sekarang Anda akan sebutkan beberapa kata antum rubah menjadi kondisi mansub dan majrur. Siap? Anda akan menyebutkan beberapa isim muthanna dalam kondisi marfu. Antum merubahnya menjadi apa? Mansub dan majrur. Karena sama. Mansub majrur sama kondisinya. Siap? Kitabani. Kitabaini. Kitabaini. Itu dalam kondisi? Mansub dan majrur. Baik. Muhandisani. Muhandisaini. Muhandisaini. Ahsant. Tajirani. Tajiraini. Naam. Tajiraini. Zawjatani. Zawjataini. Ahsant. Ibnani. Ibnaini. Naam. Ahsant. Rajulani. Rajulaini. Naam, ila akhir al-mithal. Begitu begitu seterusnya. Naam, ahsant. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullahu khair. Ini pondasi untuk mengerjakan latihan berikutnya. Fahimtum? Fahimna. Jelas insyaallah? Insyaallah. Siap kita masuk ke latihan berikutnya? Musta'idun insyaallah. Naam. Insyaallah. Sahlun insyaallah. Allah yusahil lakum jami'an. At-tamrin al-thalith, silakan al-ikhwa dan akhwat di rumah, silakan. Masih di halaman yang sama, 139 dari jilid yang kedua ini. At-tamrin al-thalith, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-muthanna. Ajib, ma mana ajib? Jawablah. Anil as'ilatil atiyati. Pertanyaan berikut. Naam, jawablah soal-soal berikut. Musta'milan dengan menggunakan al-muthanna. Bentuk muthanna. Ana berikan contoh nomor satu. Kemudian ajat miko anta al-thani. Wa anta maulana rakam kam? Al-tharith. Naam. Al-awwal. Kam akhan laka, berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Jawabannya, li akhawani. li akhawani. Saya punya dua saudara laki-laki. Lihat ikhwan. Akhan bagaimana musannanya? Akhwan. Dan ini sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Wadih? Wadih. Akhun musannanya adalah akhwan. Ada tambahan apa di situ? Ada tambahan wawu sebelum alif dan nun. Jadi tidak langsung. Akhun, akhani. La. Ada khata'. As-sahih yang benar adalah akhawani. Wadih ya ikhwan? Wadih. Taib. Al-thani. Al-thani. Kam kitaban indaka? Ya. Berapa buku yang kamu punya? Naam. Indi kitaban. Indi kitabani. Ahsant. Saya memiliki dua buku. Ahsant. Saya punya dua buku. Ahsant. Naam. Sahih. Al-thalith. Al-thalith. Kam taliban jadidan ja'al yawma. Naam. Berapa siswa yang baru yang datang hari ini? Naam. Ja'al yawma talibani jadidani. Mumtaz. Ja'al yawma talibani jadidani. Ahsant. Siswa yang datang hari ini adalah dua siswa yang baru. Ahsant. Barakallahu fikuma wa jazakumullahu khairan ya jatmiku wa mulan. Naam, kita berikan kesempatan bagi al-mustami'in al-musyahidin. Tafadhal ya akh Abdul Ghaffar. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami menjawab latihan ketiga ini di halaman 139 dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Dan juga kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Kembali kita sapa di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Dengan Ummu Abdillah ya di Solo. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah, Masya Allah. Masrurun bi sama'i sautik. Masya Allah. Ya. Silakan Umma Abdillah, Umma Abdillah rakam al-rabi wal-khamis wal-sadis. Habiskan semuanya. Mohon Umma Abdillah pelan-pelan agar bisa didengar al-ikhwa dan akhwat yang baru saja belajar bahasa Arab. Fahimti? Fahimtu insyaAllah. Tafaddali. Al-rabi kam darsan bakiya fil kitabi. Naam. Maratan thaniya. Kam darsan bakiya fil kitabi. Naam. Tarjimi. Berapa pelajaran yang tertinggal di kitab ini? Naam. Al-jawab. Bakiya fil kitabi darsani. Maratan thaniya. Bakiya fil kitabi darsani. Naam, bakiya fil kitabi darsani. Sahih. Terjemih. Yang tertinggal di dalam kitab ini ada dua pelajaran. Naam. Ahsant. Wasiri. Al-Khamis. Kam taliban kharaja minal fasli. Naam. Berapa siswa yang keluar dari kelas? Berapa siswa yang keluar dari kelas? Naam. Kharaja minal fasli talibani. Naam. Kharaja minal fasli talibani. Naam. Yang keluar dari kelas ada dua siswa. Ahsant. Ahsant. Sahih. Wasili. As-sadis. Kam rajulan mata fil hadisi. Naam. Fil hadisi. Sahih. Berapa laki-laki yang mata itu? Mati ya, Pak? Mata yamutu. Naam. Mati, meninggal. Meninggal, naam. Di dalam kecelakaan, Pak. Fil hadithi dalam kecelakaan. Sahih. Al-hadith. Ya, ini kecelakaan, sahih. Berapa laki-laki yang meninggal dalam kecelakaan? Nah. Mata fil hadithi rajulani. Naam, mata fil hadithi rajulani. Ada misal faqat, yani hanya contoh saja umum ini. Bagaimana penggunaan al-musanna? Al-jawab, ya. Terjemih. Ya. Ya, yang telah mati di dalam kecelakaan ada dua laki-laki. Naam. Naam, sahih. Masya Allah, masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Abdullah. Wa barakallahu fiki. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umar Abdillah atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Na'id min al-awwal, Na'id min al-awwal. Baik, kita akan mengulang latihan ketiga ini untuk Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bergabung bersama kami menjawab latihan ketiga ini mulai dari nomor pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana, Bapak? Dengan Abu Irfan. Naam, Abu Irfan di Tambun. Di Bandung. Di Bandung. Oh, nah. Masya Allah. Oh, Abu Irfan. Bukan Abu Irfan yang biasa menelpon kita. Nah. Abu Irfan. Alhamdulillah. Sahalan Abu Irfan. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lebih kesan. Masya Allah. Ini sepertinya pertama kali antum menelpon. Naam, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Marhaban bik. Alhamdulillah. Antum tahu sekarang nomor latihan berapa sekarang kita? Tamrin Ar-Rabi? La, nu'id min al-tamrin al-tharif. Kita ulang kembali. Al-tharif. Latihan ketiga. Al-tharif. Tafadzal, min al-awwal. Rakam wahid atau al-awwal. Tafadzal. Kam akhun laka. Naam, sahih. Li akhwani. Li akhwani. Maratan thaniya, pelan-pelan bacaannya. Kam akhun laka. Naam. Li akhwani. Naam, sahih. Sahih. Tarjim. Berapa saudara laki-laki yang kau punya? Naam, berapa saudara laki-laki yang kau miliki. Yang kau punya? Naam. Jawabannya? Saya memiliki dua orang saudara laki-laki. Naam. Jadi bagaimana musananya akhun? Musana akhwani. Akhwani, sahih. Teruskan. Ats-tsani. Ats-tsani kam kitaban indaka? Indi kitabani. Naam, Masya Allah. Terjem. Berapa buku yang kau punya? Saya memiliki dua buah buku. Naam, sahih. Wasif. As-salif kam toliban jadi dan ja'al yauma. Naam. Berapa murid baru yang datang pada hari ini? Naam. Kau jawab. Ja'al yawma talibani jadidani. Naam, talibani jadidani. Naam, sahih. Terjem. Terdapat dua murid baru yang datang pada hari ini. Naam, sahih. Abu Irfan, di sini kalau antum perhatikan dengan baik, semua jawaban al-musannanya dengan kondisi marfu. Kalau sekedarik. Naam, Ustaz. Naam. Bisa antum jelaskan di nomor 3 misalnya, ja'al yauma talibani jadidani. Mengapa talibani di sini? Kondisinya apa di sini? Pertama, talibani marfu, mansub atau majrur? Talibani marfu, Ustaz. Marfu. Di mana? Kenapa dia marfu? Di annahu mubtada. Di annahu mubtada? Ja'al yawma talibani jadidan. Lihat, perhatikan baik-baik. Telah datang hari ini. Oh ya. Sebagai fa'il, Ustaz. Sebagai fa'il, sahih. Kalau yang sebelumnya, baru mubtada. Kam kitaban. Nomor 1 dan nomor 2, ya, mubtada. Hanya saja mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Mubtada yang dibelakangkan. Nah. Maka di sini kalau bukan mubtada, maka yang kedua sebagai apa tadi? Fa'il. Fa'il marfu. Ada sekedarik ya, Abir Fan? Balas. Masya Allah. Naam. Syukuran ya, akhil kirim. Syukuran ala musyarakah wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Terima kasih Abu Irfan di Bandung atas kebersamaannya. Kita kembali berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang Abu Irfan tadi. Tafadhal. Naam. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Samiuddin. Nah, dari mana? Ya, Bondowoso. Di Bondowoso. Mohon maaf, Bapak. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Baik, silakan diulang. Ikut tadi dari Arab. Nah, dengan siapa tadi? Dari Samiuddin Bondowoso. Samiuddin ya. Iya, Bondowoso, Jawa Timur. Hai, masyaallah. Assalamualaikum, marhaban, Pak Samiuddin. Selamat datang. Malah sepertinya baru pertama kali menelepon. Ini ya, betul pertama kali. Ini saya satu minta pertanyaan. Ini bagaimana caranya yang mendapatkan buku bahasa Arab? Iya, baik. Satu. Ya. Kedua kalinya ini saya minta kedudukan maknanya seperti lafaz fa'ala, af'ala, istaf'ala. Pertanyaan kedua Bapak terlalu panjang. Yang Bapak mau tanyakan apa maknanya? Iya, kedudukan maknanya gitu loh. Kedudukan maknanya, maksudnya kedudukan itu bagaimana maksudnya, Pak? Iya. Fa'ala. Bapak ingin tanya terjemahannya? Fa'ala. Atau Bapak apa yang ingin ditanyakan? Terjemahannya maksudnya gitu, Pak? Kedudukan maknanya. Baik. Ya, baik. Fa'ala. Istaf'ala, af'ala. Baik. Ini sama-sama fi'il madhi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adapun pertanyaan pertama nanti yang jawab Pak Abdul Ghaffar, bagaimana mendapatkan bukunya. Fadil. Yang kedua, terkait dengan yang Bapak Samiuddin sampaikan tadi, ini terkait dengan sharaf. Sharaf itu yang dipelajari di sharaf adalah perubahan-perubahan bentuk sebuah kata. Di antaranya perubahan fi'il misalnya. Nah, Bapak sebutkan tadi ada fa'ala, kemudian ada istaf'ala dan ada af'ala. Ini adalah wazan-wazan, rumus-rumus perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah fi'il, pada sebuah kata kerja. Kita belum sampai ke tingkat itu, Pak Samiuddin, jika Bapak mendengarkan dari televisi Bapak. Kita belum sampai situ. Kita di sini baru tingkatan menengah. Karena ini sudah jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Ada sharaf, tapi tidak sekompleks yang Bapak sebutkan tadi. Itu nanti insya Allah, kalau saya boleh usul ke Pak Samiuddin, bisa ditanyakan ke pemateri Ustadz kita, Ustadz Mas'ud Mahmud, di jilid yang ketiga besok malam insya Allah. Kalau Pak Samiuddin mendengarkan sekarang jawaban saya, bisa nanti ditanyakan secara rinci di situ. Di sini kami tidak akan bicara panjang lebar materi di luar daripada pembahasan kita, karena yang akan kita kejar di sini adalah pokok bahasan yang ada pada malam ini. Jadi kami tidak menerima soal bebas semua ditanyakan. Kita batasi hanya pada bagian yang sekarang fokus kita bahas. Dan kalau Pak Samiuddin mendengarkan jawaban saya sekarang melalui televisi, yang kita bahas sekarang adalah tentang al-muthanna, kata benda yang menunjukkan jumlah dua. Nah, kita tidak bicara yang Bapak sebutkan tadi. Tapi secara umum saya katakan, yang tadi ditanyakan Pak Samiuddin adalah bentuk-bentuk atau wazan-wazan atau rumus-rumus dari sebuah kata kerja yang berubah-ubah. Ada yang dengan tambahan satu huruf, ada yang dengan tambahan dua huruf, dan ada yang tambahan dengan tiga huruf. Dan nanti insya Allah pada waktunya mudah-mudahan kita sampai di sana. Terus Pak Samiuddin ikuti, dan mudah-mudahan kita nanti sampai di sana insya Allah. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan. Demikian Pak Samiuddin. Ada bentuk pertanyaan pertama berkenaan dengan buku, langsung saja kami bacakan atau kami jawab ya. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang belum memiliki bukunya. Langsung saja Anda dapat mengunjungi website kami di www.radioroja.com. Silakan melalui gadget Anda ataupun melalui komputer di website kami di www.radioroja.com. Atau Anda yang memiliki atau ingin memiliki buku cetaknya dapat mengirimkan pesan singkat ke meja redaksi kami di nomor 0819896543 dengan keterangan yang jelas. Demikian. Kita lanjutkan Ustaz ya pelajaran kita. Nah. Masih di latihan ketiga ini. Baik. Baik. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin menjawab di latihan ketiga halaman 139 ini. Tafadhol. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Masyaallah. Oke, Abu Salma. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukhair, masyaallah. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kenapa antum bisa telepon, bisa rutin hampir tiap malam Jumat? Nah, antum bisa masuk, yang lainnya bisa. Susah masuk, masyaallah. Luar biasa. Nah. Apa kunci rahasianya? Ya, Aba Salma, anta ma'ana? Nah. Antum dengar pertanyaan tadi? Sami'ta sawti, antum dengar suara ana? La, Ustaz. Nah, taib. Lalas, ala kulihal, nuwasil. Kita lanjutkan. Tafadhal. Rakam kam ya, Abdul Ghaffar? Rakam rabi. Rabi, nah. Rabi, al-khamis, was-sadis. Tafadhal ya, Aba Salma. Nah, rabi. Kam darsan baqiya fil kitabi. Nah. Berapa pelajaran yang tertinggal pada buku ini? Yang tertinggal di sini maksudnya apa? Yang tersisa. Oh, nah. Nah, akan lebih afdal jika terjemahannya begitu. Nah, berapa pelajaran yang tersisa pada buku ini? Nah. Baqiya fil kitabi darsani. Baqiya fil kitabi darsani. Nah, ahsant. Yang tersisa pada buku ini ada dua pelajaran. Ahsant. Barakallahu fik. Wasil. Al-Khamis. Kam taliban kharaja min al-fasli, berapa siswa yang telah keluar dari kelas. Kharaja min al-fasli talibani. Naam. Yang telah keluar dari kelas ada dua pelajar. Ahsant. As-sadis. Kam rajulan mata fil hadis. Kam rajulan mata fil hadithi. Nah, hanya yang berapa, panjang. Nah, berapa laki-laki yang telah mati di dalam kecelakaan. Nah. Mata fil hadithi rajulani. Rajulani, sahih. Yang telah meninggal dalam kecelakaan ada dua laki-laki. Naam, masyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Aba Salma. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullahu khair Abu Salma di Sambas atas kebersamaannya menjawab latihan ketiga ini. Dan naam, intahaina min at-tamrin ats-tsalits, kita sudah menyelesaikan latihan ketiga, sudah kita ulang dua kali, cukup sudah. Dan kalau kita perhatikan di sini, al-ikhwa di studio, mohon bantuannya. Di latihan ketiga ini, semua kondisi al-muthanna di sini dalam kondisi i'rabnya bagaimana? Kondisinya marfu. Kondisinya marfu di sini. Ada yang kedudukannya sebagai mubtada, ala sekadarik. Contohnya, mana yang mubtada di sini? Contoh jawaban daripada, kam akhan laka. Kam akhan laka. Berapa saudara yang kamu punya di sini? Jawabannya bagaimana? Li akhawani. Kalau kita perhatikan kalimat li akhawan, ini mubtada dan khobar. Ala sekadarik? Mana mubtadanya? Akhawani. Akhawani mubtada, hanya saja di belakang. Kemudian, dan dia marfu. Mubtada marfu. Ala sekadarik? Begitu pula di soal kedua, indi kitabani juga sebagai mubtada. Namun di nomor tiga, sebagai apa di sini? Ja'al yawma talibani jadidan. Talibani jadidan di situ. Ma mawki'uhu min al-i'rab. Sebagai apa dia di situ? Ja'al yawma talibani jadidan. Antum ma taba'tumuna. Antum tidak mengikuti dari awal tadi. Sudah dijawab sama penelpon. Ma hu ya ikhwan? Fa'il. Fa'il. Fa'il, rasul dalik? Nah. Al-Rabi? Baqiya fil kitabi darsan. Ma mawki'uhu min al-Arab? Kadalika? Mubtada. Fa'il. Baqiya fi'il. Zalik, aina al-fa'il? Darsan. Darsan. Al-khamis? Kadhalika fa'il. Fa'il. Kharaja min al-fasli talibani. Mana fi'ilnya? Kharaja. Kharaja. Aina al-fa'il? Talibani. Talibani. Wakadhalika rakam as-sadis al-akhir? Naam. Mata fil hadithi rajulan. Kadhalika fa'il. Alasa kadhalik? Balai, Ustaz. Nah, sekarang di latihan berikutnya at-tamrin ar-rabi antum akan temukan di sini rata-rata mansub. Kita akan lihat nanti sebagai posisi sebagai apa ketika kita jawab soal-soal latihan keempat. Ana berikan contoh latihan keempat nomor satu. Al-awwal. Sebelumnya di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-muthanna, sama dengan kata perintah sebelumnya. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan jawabannya al-muthanna. Di sini antum lihat al-ikhwah. Lihat silakan para ikhwah dan akhwat di rumah safha 140. Al-awwal kam lughatan ta'rifu? Kam lughatan ta'rifu? Berapa bahasa yang kamu ketahui? Lihat jawabannya. A'rifu lughataini. A'rifu lughataini. Saya mengetahui dua bahasa. Faham, Tom? Faham, Nain. Sekarang di sini bagaimana al-muthannanya? Dalam kondisi apa sekarang? Mansub. Mansub. Di mana mansub? Dalam jawaban. A'rifu lughataini. Kenapa dia lughataini? Mansub. مفعول به أحسن بارك الله فيك الثاني أنت يا مولانا الثالث أنت يا جدمك يا شيخ أنت تريد أن تجرب يا شيخ مو شوبة بقى مو شوبة إن شاء الله نمر بات طيب على كلها تفضل يا مولانا بسم الله الثاني كم سورة حفظت يا مريم حفظت مريم Ya, antum tanya Maryam. Oh, naam. Oh, naam. Arafta al-an. Maryam mu'annath, sah? Sorry. Bagaimana fi'ilnya kalau begitu? Kam suratan hafizti ya Maryamu? Naam, hafizti. Ahsant. Arafta al-khata al-an, ya Maulana. Ustaz. Tarjim awalan. Berapa surat yang telah kamu hafal, wahai Maryam? Naam, hafizti idhan. Laisa hafizta. Nah, Ustaz. Nah. Hafiztu sur... Nah, dimana hafiztu? Yang Maryam. Ditanya siapa? Maryam. Maryam, dimana hafiztu? Anta Maryam? Seolah-olah, Ustaz. Jawab atau jawab gairu ma'kul, ya. Oh, nah, Ustaz. Nah. Ini bicara tentang orang ketiga, ya, Maulana. Faham, tak? Faham. Berarti bagaimana? Anta mengabarkan bahwa Maryam telah hafal begitu. Jadi jawabannya Maryam atau hafizat hafizat Maryam Maryamu surataini. Nah, ajib bi ijabah kamilah. Hafizat Maryamu surataini. Ahsant. Hafizat Maryamu surataini. Maryam telah hafal dua surat. Nah, Maryam, lasta anta? Alas kadzalik? Nah. Bala. Anta hafizta akthar min thalath suwar insyaallah. Insyaallah. الثالث تفضل يا نعم. الثالث كم رسالة كتبت يا أحمد نعم. لماذا هنا كتبت ليس كتبتي كمالك أحمد استاذ نعم أحمد هذا مذكر أليس كذلك الضمير أنت نعم نعم وقبل ذلك الضمير أنت صح صح نعم berapa surat yang telah kamu tulis wahai Ahmad نعم Katabtu Anta waqa'ta fi nafsil khata' Antum jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kesalahan yang sama, terulang lagi. Yang ditanya siapa? Ahmad. Jangan terbawa pola yang latihan kedua. Kedua lagi. Kataba Ahmadu risalataini. Naam. Sah? Al-jawab sahih wala la? Insyaallah Ustaz, sah. Maratan thaniya. Coba lihat sekali lagi soalnya dan lihat jawaban nanti baca tadi. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Naam. Sebentar di sini. Semua dua soal sebelumnya ada ya. Sehingga bagaimana jawabannya kalau ada ya? Ada yang terlewat. Ada satu yang anak terlewat di sini. Lihat ada ya. Ya Maryamu. Ya Ahmadu. Anak terlewat sini kalimat ya. Paham maksudnya? Paham. Berarti kalau ada ya di sini, seakan-akan yang ditanya siapa? Kita. Sehingga jawabannya, anta jawab al-awal sahih anta ya maulana. Wa ana akhtatu. Ana akhtatu wa anta ajabta ijabah sahiha. Maratan thaniya anta ya maulana. Nah, Ustaz. Maratan thaniya. Nah, anta asabta. Asabta fil awal. Ana akhtatu. Maratan thaniya. Kam suratan hafidhi ya Maryamu. Naam. Berapa surat yang telah kamu hafal, wahai naam. Maryam? Naam. Seakan-akan di sini, siapa Maryam? Ana. Anta. Naam. Naam. Yani ka'anna, laysa haqiqatan. Nah, Ustaz. Hafidhu surataini. Naam. Saya ahsan. Telah hafal dua surat. Naam, ahsan. Al-khata' minni wa as-shawab minka. Fahimta? Fahimta. Naam, tafadhal. Al-thalith. Al-thalith. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Man Ahmaduna anta? Rasul dalik? Ana, Ustaz. Yani ka'anna as-sa'il yas'aluka. Seakan-akan yang bertanya, nanya ke antum. Naam, Ustaz. Antu wa anta Ahmad. Naam, Ustaz. Berapa surat? Berapa surat yang telah kamu tulis, wahai Ahmad? Naam. Kataptu risalataini. Kataptu risalataini. Ahsant. Saya telah menulis dua surat. Mumtaz. Barakallahu fiik. Fika barakallahu fiik. Wa jazakumullah khair ya maulana. Idan al-khata' man al-mukhti' huna? Anta wa ana? Ana al-mukhti'. Wa antuma, alhamdulillah, ajabtuma ijabah sahihah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Fika barakallahu. Ya Sheikh, anta alasta la turid an tujarib? Mau coba enggak, Pak? Tafadhal, tafadhal. Ar-rabi'. Kam hayatan? Ar-rabi'. Naam. Kam hayatan qatalta ya ami? Naam, sahih. At-tarjama? Jawaban terjemahannya bagaimana, Pak? Berapa ular yang telah kamu bunuh? Iya pamanku. Ahsant. Ada jawab. Di sini Bapak sebagai pamannya. Berarti jawabannya? Qataltu hayataini. Qataltu hayataini. Masya Allah. Mumtaz. Terjem awalan. Saya telah membunuh dua ekor ular. Ahsant. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah. Ba'da hadha. Setelah ini antum ikut terus insyaAllah, Pak. Insya Allah. Barakallahu fiik. Naftah al-majal ya. Tafadhal ya maulana. Naam. Ustaz. Silakan kita akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca atau menjawab latihan keempat ini yang tertera atau yang ada pada halaman ke-140 di mana telah dijawab dari beberapa soal yang pertama hingga nomor 4. Anda dapat mulai pada nomor ke-5. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa, di mana? Abu Hafsa. Di mana Abu Hafsa? Di Cilebut, Bogor. Cilebut, Bogor. Nah, Masya Allah. Ahlan wa salam ya Adnan. Abu Hafsa. Ahlan bik. Masya Allah, marhaban bika. Marhaban. Antum ini pertama kali yang antum telepon sepertinya. Naam, Ustaz. Ma'akal kitab ya Abu Hafsa? Ma'akal kitab. Tafadhal. Anta dauruka rakam ar-rabi'. رقم الرابع لا لا رقم كم الخامس كم دفترا اشتريت يا أخي نعم ترجم أولا berapakah buku tulis yang engkau beli wahai saudaraku نعم اشتريت دفترين صحيح Saya telah membeli dua buku tulis. Naam. Mana di sini al-muthanna yang menjadi fokus pembahasan kita, ya Abu Hafsa? Daftaraini. Di sini marfu' wala mansub? Mansub. Dimana mansub? Li'annahu maf'ulun bih. Sahih. Wasil. As-sadis. As-sadis. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Kam su'alan maratan thania, sekali lagi. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Naam, ahsant. Sa'alani tarjim awalan. Berapa pertanyaan yang kau tanyakan kepada guru? Manil fa'il huna? Siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya? Ya, Abu Hafsah. Antum tadi bacaannya betul. Tapi terjemahannya salah. Oh, iya. Mana fa'il di sini? Fa'ilnya mudarris. Al-mudarris. Yang ditanya siapa kalau begitu sekarang? Domir ana. Ana. Anta yang ditanya. Yang ana, bertanya siapa? Yang bertanya Al-Mudarris. Al-Mudarris. Antum betul tadi bacaannya. Al-Mudarrisu. Fa'il. Sah? Sah. Nah. Al-Jawab? Sa'alanil Mudarrisu. Naam. Sa'alanial Mudarrisu. Oh, sa'alanial ya. Sa'alanial Mudarrisu. Su'alaini. Su'alaini. Naam. Sahih. Terjemah? Guru bertanya kepadaku dua buah pertanyaan. Masya Allah. Satu lagi, ya Abu Hafsah. As-sabi' As-sabi' Kam ta'iratun ta'iratun wala ta'iratin. Kam ta'iratan. Naam. Ra'aita fil matari. Naam. Berapa pesawat terbang yang engkau lihat di bandara? Nah, ta'iratan, mengapa mansub dia di situ akhir kiri? Karena kam. Karena adanya kam. Kam. Posisi dia dengan kam, posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ul? Maf'ul bih, ya'ani? Sebagai... Kalau ada maf'ul bih, maka ada fi'il dan ada fa'il. Kam ada fi'il? Sebagai... Tamyiz. Tamyiz daripada kam. Ini sudah kita bahas. Nah, tamyiz daripada kam. Tata kerta, antum ingat sekarang? Tafadhal. Ada jawab? Ra'aitu ta'iratan ra'aitu ta'irataini fil matari. Naam, sahih. Ra'aitu ta'irataini fil matari. Naam, antum letakkan fil matari di belakang tidak jadi masalah. Naam, Ustaz. At-tarjamah? Saya melihat dua buah pesawat terbang di bandara. Ahsant. Barakallahu fiik. Wa fiik. Syukran ya Abu Hafsah wa jazakallahu khair. Afwan wa iyyaka. Naam. Terima kasih Abu Hafsah dari Bogor atas kebersamaannya di malam hari ini menjawab latihan-latihan di latihan keempat ini. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya pendengar ataupun pemirsa yang lainnya yang ingin melanjutkan membaca atau menjawab latihan keempat ini dapat menghubungi kami di layanan lain telepon. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Fadil di Jakarta. Ummu Fadil di Jakarta. Ya, silakan. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban biki ya Ummu Fadil. Irfa'i saut, coba diangkat sedikit suaranya. Iya. Alhamdulillah. Nah, tafadhal. Ana bi alhamdulillah, masyaallah. Tafadhal langsung, mubasharatan. At-tamrin ar-rabi raqam ats-tsamin. Ats-tsamin. Naam. Tsamin dilan wa salfi ukhtuka. Maratan tsaniya, sekali lagi, Ummu, ada kesalahan baca. Amin bilang wasal fi ukhtuka. Ukhtu di situ sebagai apa? Ukhtaka. Kenapa ukhtaka? Sekarang kalau begitu bacaannya bagaimana terjemahannya? Berapakah sapu tangan yang telah dicuci oleh saudaramu? Yang telah dicuci oleh saudaramu. Saudarimu. Oh, nah, berarti ukhtu di situ bagaimana terjemahannya? Bagaimana harakat huruf terakhirnya? Ukhtu, ukhti atau ukhta? Terjemahan sudah betul tadi, Umu. Terjemahan sudah betul, Umu. Bacaannya bagaimana? Berapakah satu tangannya telah... Terjemah. Terjemah sahihah. Terjemahnya sudah betul. Bacaannya yang sekarang salah. Ulang sekali lagi, Umu. Kanindilan wasalti. Wasalti. Apa mana wasalti? Ya... yang telah disusui oleh saudari. Wasalti berarti di situ domirnya anti. Asyarik, berarti gosalti yang kamu cuci. Begitu terjemahannya nanti kalau sami gosalti. Paham, Umu Fadil? Gosalta berarti anta. Gosalta nanti sama saja permasalahannya salah. Gosalti salah. Gosalti salah. Gosalti. Itu yang anak ingin dengar. Umu langsung mengetahui di mana kesalahannya. Nah, ulang sekali lagi. Kami bilang gosalat ukhta. Loh, kenapa di situ sekarang salah lagi? Sudah betul tadi ukhta. Kenapa jadi ukhta? Ukhta fa'il. Harus kedalik? Fa'il. Marfu. Gosalat ukhtuka. Kami bilang gosalat ukhtuka. Naam. Baru terjemahannya. Dengan bacaannya match. Sekarang betul. Iya. Pas. Ulang sekali lagi terjemahannya. Berapakah sapu tangan yang telah dicuci oleh saudarimu? Naam. Oleh saudarimu? Naam. Aneh nanti kalau bacaannya salah, terjemahannya betul, itu berarti aneh. Ada ketidaksinkronan di situ. Labas. Lalu jawab. Wasalat ukhti min bilaini. Ahsanti. Wasalat. Ukhti apa tadi? Mindilaini. Sahih. Dalnya panjang. Mindilaini. Ahsan. Tarjimi. Yang telah dicuci oleh saudaraku ada dua sapu tangan. Saudariku, saudari bukan saudara. Saudariku ada dua sapu tangan. Ahsan. Wasiri, atasi. Kamuston uridu. Kamuston turidu, na'am. Muston apa sebenarnya? Al-musht. Al-musht sudah didapatkan sejak di dialog. Umu Fadil itu, berarti Umu tidak muraja'. Umu Fadil. Mana ikutin Ustaz? Sisir. Oh, sisir Ustaz. Na'am. Kemarin enggak ngikutin. Berapakah sisir yang engkau inginkan? Na'am. Uridu mushtaini, sahih. Saya menginginkan dua sisir. Naam, sahih. Al-ashir. Kam khaddatan ala saririka? Naam, kam mikhaddatan. Naam, mikhadda sama musht bergandengan di dialog. Apa arti mikhadda? Bantal. Naam, sahih. Berapakah bantal yang ada di atas kasurmu? Naam. Ala sariri mikhdatani. Bagaimana Umu? Ala sariri mikhdatani. Kenapa alif dan nun? Kan di sini semuanya rata-rata pakai ya dan nun. Mushtaini, mindilaini. Sekarang kenapa di sini mikhdatani? Ala sariri mikhdataini. Naam. Kha di fathah. Mikhaddataini. Mertan tanya ya Umma Fadil jawabannya. Ala sariri mikhaddataini. Naam, ahsant. Ampun Ustaz, baru ngikutin tadi. Labas, khair insyaAllah. Ya, baru tahu sih Ustaz. Terjemah, anti lam tu terjemah ba'd. Di atas tempat tidur saya ada dua bantal. Ahsant. Syukran ya Umma Fadil. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Fadil di Jakarta yang telah membaca hingga nomor 10 di latihan keempat ini, Ustaz. Nah, tadi dari ada mana tantangannya? Nampaknya penting juga atau harus cermat saja untuk menjawab latihan-latihan ini. Nah. Silakan kita ulang kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab. Di latihan keempat ini Anda dapat memulai dari nomor awal atau nomor pertama. Latihan keempat ini sedikit terkait dengan keempat ini, selain melatih kaidah al-musanna juga muraja'ah al-mufradat dan sekaligus kemampuan al-qira'ah. Kemampuan al-qira'ah di sini. Nah, tiga tujuan yang didapatkan dengan latihan keempat ini. Nah, nah baik. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Sobri. Pak Sobri ya? Ya, di Ujung Gading, Sumbar. Di Sumbar. Di mana tadi Pak? Sumatera Barat mana tadi? Sumatera Barat di mana? Ujung Gading ya, Sumbar, Sumatera Barat. Ujung Gading ya? Ujung Gading. Nah, iya. Iya, Masya Allah. Pak siapa tadi? Pak Sobri ya? Pak Sobri. Tamrin. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Ah, nah, oh, Pak Tamrin, Masya Allah. Masya Allah. Pak Tamrin, baru saja ikut pelajaran, mau baca atau bagaimana? Mau baca. Alhamdulillah. Ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Dari awal berarti Pak Tamrin. Al-awwal, rakam wahid. Dari nomor satu. Al-awalu kam lugatan ta'rifu. Masya Allah. Terjemahkan. A'rifu lugataini. Sahih. Terjemahkan dulu, Pak. Berapa bahasa yang Anda kuasai? Ya. Saya menguasai dua bahasa. Ahsan, Masya Allah. Teruskan, Pak Tamrin. Al-Thani. Al-Thani. Kam suratan hafizta ya Maryamu? Hafizta, di sini Maryam. Pak Tamrin, Maryam, Mu'annath. Kam suratan hafizti ya Maryamu? Naam, hafizti, sahih. Hafiztu surataini. Hafiztu surataini, sahih. Tarjim. Berapa surat yang Anda hafal ya Maryam? Naam. Saya menghafal dua surat. Naam, sahih. Al-Tharith. Al-Tharith. Kam risalatan katab ya Ahmadu. Naam. Katab tu risalataini. Katab tu, maraton sana ya. Katab tu risalataini. Risalataini, naam. Tarjim. Berapa surat yang Anda tulis? Wahai Ahmad. Saya menulis dua surat. Nah, ada wahai Ahmadnya yang Bapak belum terjemahkan tadi. Ya Ahmad. Oh, okay. Berapa surat yang Anda tulis ya Ahmad? Ya. Saya telah menulis dua surat. Ahsant, ahsanta. Sahih. Terima kasih banyak Pak Tamrin. Syukuran. Ya, syukur. Jazakallah khair, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik Pak Tamrin di Sumbar ya, yang telah terhubung di malam hari ini dan ikut menjawab latihan-latihan keempat ini. Di mana sudah menjawab hingga nomor ke-3. Berikutnya nomor ke-4. Anda maupun pendengar yang lainnya di layanan lain telepon, silakan. Halo. Baik. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab latihan-latihan malam hari ini, menghubungi kami di layanan telepon dan sudah terhubung. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Burhan di Jakarta. Ummu Burhan Jakarta. Ahlan wa sahlan ya Ummu Burhan. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khair. Insyaallah. Langsung Ummu mubasyaratan. Ar-Rabi. Kam hayatan qataltu ya ammi? Maratan tsaniya ya Ummu Burhan sekali lagi. Kam hayatan qatalta ya ammi? Teruskan. Kam hayatan qatalta ya ammi? Hayatan, ya-nya di tasdid. Kam hayatan qatalta ya ammi? Nah, tarjimi. Dikecilkan sedikit suara radio atau televisinya, Ummu Burhan. Ada feedback ke studio. Berapa ular yang telah kau bunuh ya pamanku? Naam. Kau tahu tu hayat haini? Naam. Saya telah membunuh 2 ular. Umar Burhan, ya. Suara televisi atau radionya dikecilkan saja, ada feedback. Maaf, Ustaz. Tafadhali, al-khamis. Al-khamis. Kam daftarun ishtaraita ya akhi? Naam. Berapa buku tulis yang telah kau beri ya, saudaraku? Naam. Ishtaraitu daftaraini. Naam, sahih. Bagaimana terjemahannya? Ishtaraitu daftaraini, belum diterjemahkan? Saya telah membeli 2 buku tulis. Memberi atau membeli? Membeli. Naam. Saya telah membeli 2 buku tulis. Naam. Satu lagi, Umar Burhan. As-sadis. As-sabi'a. Hah? As-sabi'a wala as-sadis? As-sadis. As-sadis. Kam su'alan sa'alat al-mudarrisu? Naam. Berapa soal yang telah engkau pertanyakan kepada guru? La, bacaannya betul tapi terjemahannya salah. Lihat, perhatikan Umar Burhan. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Mudarrisu di situ Umar Burhan bacanya fa sebagai fa'il, marfu'. Ya, mudarrisu. Mudarrisu, dia yang bertanya. Dia yang bertanya. Berapa soal? Yang ditanya domir anta. Sehingga terjemahannya bagaimana? Berapa soal yang engkau? La, bukan engkau. Nanti kalau engkau bertanya, maka bukan sa'alaka, tapi sa'alta. Berapa soal? Al-mudarrisu yang bertanya, Ummu. Isma'i ya Ummu Burhan. Dengarkan Ummu Burhan. Al-mudarrisu sebagai fa'il di situ. Sebagai pelakunya, dia yang bertanya. Sehingga terjemahannya, berapa soal yang ditanyakan guru kepadamu? Iya, na'am, Ustaz. Fahim ti? Berapa soal yang telah... Berapa soal yang telah ditanyakan olehmu kepada guru? Antilah atas main. Umar Burhan, fokus. Fokus, Umar Burhan. Ada penjelasan yang saya tadi jelaskan, Umar Burhan tidak mendengarkan. Cuma ia ngomong iya, tapi tidak mendengarkan. Fokus, Umar Burhan. Yes, Tadi, kecilkan suara televisinya atau radionya. Matikan saja. Sudah, Umu? Ya, Ustaz. Umu, bacaannya betul, tapi terjemahannya salah. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Paham, Umu? Ustaz, dari awal, Ana mau tanya masalah yang nomor 5. Belum paham. Sekarang kita nomor 6, Umu. Sebelum Umu bertanya nomor 5, kita... Sebelum Umu nanya nomor 5, kita perbaiki di nomor 6. Enggak, maksud Ana nomor 6, Ustaz. Oh iya, saya jelaskan sekarang. Tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir, Umar Burhan. Saya jelaskan sekarang. Umar Burhan, dengarkan. Sa'alakal mudarrisu, tadi bacaan Umar betul. Ya. Al-mudarrisu begitu, sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, Ustaz. Maka yang bertanya siapa yang bertanya? Yang bertanya guru. Guru, yang ditanya dhamir ka, anta. Jadi bagaimana terjemahannya? Berapa soal yang ditanyakan guru kepadamu? Berapa soal yang ditanyakan guru kepadamu? Paham sekarang, Umar Burhan? Alhamdulillah. Sekarang lanjut. Soalani al-mudarrisu. Ahsanti. Wasil, lanjutkan. Guru bertanya kepadaku 2 soal. Satu kata lagi yang belum dijawab. Nomor 7, Ustaz, ya? La, anti lam tujibi rakam as-sadis. Ummu belum baca jawaban nomor 6. Ummu baru sampai sa'alani al-mudarrisu, lalu berhenti. Su'alan. Musanna, musanna mansub. Su'alaini. Su'alaini. Tolong baca jawaban yang lengkap. Sa'alaniyal mudarisu su'alaini. Su'alaini. Fokus Ummu Burhan. Siap? Nomor 7 berikutnya. Bismillah. Kam ta'iratan ra'aita fil matari? Fil matari? Naam, sahih. Terjemahkan berapa dulu. Pesawat terbang yang kau lihat di bandara? Naam, sahih. Ada jawab? Ra'aitu ta'irataini fil matari. Naam, ra'aitu ta'irataini fil matari. Sahih. Atau? Saya melihat dua pesawat di bandara. Di bandara. Masya Allah, Masya Allah. Fahimti ya Umma Burhan, paham sekarang Umma Burhan? Allah fahimtu Ustaz. Masya Allah, hayyakillah wa barakallahu fiik wa jazakillah khair, Masya Allah. Wa iyyaka Ustaz. Afan Ustaz. Khair, labas insya Allah, khair, labas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Umma Burhan, jazakillah khair atas kebersamaannya. Baik, kita lanjutkan Ustaz ya. Waktu sudah jam 9.28, mungkin terakhir sebelum sepertinya tidak usah dilanjutkan dulu semuanya. Yang ingin anak fokuskan di nomor 6, ikhwan. Dua orang yang membaca salah semua dua-duanya. Baik yang sebelumnya maupun yang tadi di awal. Di sini perlu kejelian. Mana fa'il dan mana maf'ulun bih. Betul, dan ini anak pernah temukan di sebuah terjemah Tafsir Juz Amma tulisan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, diterjemahkan oleh seseorang dan dia seperti tidak paham antara fa'il dan maf'ul. Nah, ini area fatal. Bisa jadi bacaannya betul, tapi apa yang dia pahami dari bacaannya salah. Sini lihat, di sini lihat, kam su'alan sa'alaka. Lihat huruf kaf di situ, ikhwan. Huruf kaf di situ bentuknya bentuk dalam kondisi sebagai maf'ulun bih. Karena kalau dia sebagai fa'il, maka bukan sa'alaka. Bagaimana kalau dhamir anta jadi fa'il di sini? Bagaimana bentuknya? Sa'alta. Faham, Tom? Kalau yang bertanya adalah kamu, dhamir anta, berarti nanti bentuknya bukan sa'alaka. Bentuknya sa'alta. Tapi di sini lihat, bentuknya sa'alaka, bukan sa'alta. Berarti bacaannya sa'alaka. Mana fa'ilnya? Kata berikutnya. Al-mudarrisu. Sehingga terjemahannya dan bacaannya harus tepat. Kam su'alan sa'alaka al-mudarrisu. Berapa soal? Sehingga terjemahannya bagaimana terjemahannya, ikhwan? Berapa soal yang guru tanyakan kepadamu? Ahsant. Untuk lebih mudahnya boleh terjemahkan begitu di depan. Berapa soal yang guru tanyakan kepadamu? Naam. Jadi fa'ilnya mana di sini? Guru. Al-mudarrisu. Naam. Wadih? Wadih. Sehingga jawabannya bagaimana? Sa'alaniyal mudarrisu su'alaini. Guru bertanya kepada saya dua pertanyaan. Paham tu, ya akhwah? Nah, wabihada nakhtim. Demikian kita tutup. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Nah, Ustaz. Barangkali akan menjawab beberapa pertanyaan pesan singkat. Tepat. Nah, di sini ada tiga yang mungkin kita akan bacakan, Ustaz, ya. Nah. Semoga dapat disampaikan semua jawabannya. Abu Syifa Cikarang bertanya, dalam hiwar ada kalimat a'arafta ma'nahuma. Ya, lafad ma'nahuma, nah. Mansub. Tapi nah, kenapa ada alif di situ, Ustaz? Syukran. Naam, di sini kita dengarkan soalnya. A'arafta ma'nahuma. Apakah, bagaimana terjemahannya? Apakah kamu mengetahui makna keduanya? Pertanyaannya di sini, kenapa makna pakai alif? Padahal dia apa tadi? Mansub. Begitu pertanyaannya? Nah, sepertinya penanya salah memahami kalimat makna. Penanya menyangka makna musanna. Mak dikira dikira makna di situ sebagai musanna. Maka dia mansub dengan ya maknai hima. Begitu mungkin dia memahami seperti itu. Di sini makna bukan musanna. Di sini makna bukan musanna. Dia isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Kalau dipisah makna huma dipisah satu-satu makna. Yang akan datang kita butuh papan tulis insyaAllah. Makna mim, ain, nun, lalu ada alif maksurah setelah nun. Alif maksurah maksudnya alif yang berbentuk seperti ya. Ketika makna dan huma digabung, makna huma, alif yang tadinya maksurah jadi alif mamdudah, alif yang tegak. Dan dia memang kondisinya mansub. Kondisinya memang mansub di situ dia. A'arafta makna, dia mansub. Nah, hanya saja karena dia diakhiri alif maksurah, tidak bisa berubah menjadi mansub yang kita kenal dengan fathah, dengan alif atau dengan ya. Dia tetap begitu, dia mabni, dia isim yang mabni. Mau marfu makna, mansub makna, majrur juga makna. Nah, Allah wa'alaikum. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Semoga dapat difahami. Atau barangkali pekan depan kita akan menggunakan papan tulis untuk memperjelas jawaban ini. Baik, barakallahu. Insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua kita bacakan pula. Ustadz, mengapa ahun untuk musannanya akhwani dan mengapa setelah kata kam selalu mansub? Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama jawabannya nanti akan menarik pembahasan yang belum kita bahas. Kenapa akhun akhwani, nanti ada pembahasan tentang al-asma'ul khamsah. Ana ingin kita tidak membahas itu dulu. Sekarang antum pada bagian di mana terima saja. Posisi di mana antum sekarang apa? Menerima saja. Nanti ada penjelasan tentang ta'lil kenapa akhwan pada bagiannya insyaallah. Sekarang kita pending dulu. Karena nanti jawabannya akan menarik pembahasan yang nanti khawatirnya bukannya memudahkan malah menyulitkan. Nanti butuh penjelasan yang panjang. Maka depending dulu. Sekarang posisi antum sekarang bagaimana? Terima saja. Nanti insya Allah pada waktunya akan dijelaskan. Yang kedua, kam. Kalau kam sudah pernah dijelaskan. Siapa yang masih ingat? Bahwa pertanyaan kam itu butuh tamyiz. Kalimat kam berapa, ya artinya berapa, ini masih belum jelas. Maka butuh penjelas. Penjelasnya tamyiz. Tamyiz itu artinya penjelas. Orang bisa jadi bertanya berapa kilo, berapa meter, berapa buah, berapa apa lagi, berapa ekor. Untuk memperjelas apa yang ditanyakan, maka kami itu butuh tamyiz, butuh penjelas. Maka di sini penjelasnya adalah isim yang terletak setelah kam. Dan isim yang terletak setelah kam karena dia sebagai tamyiz, posisinya dia harus pertama nakirah, kedua mansub. Pertama dia tidak boleh pakai alif lam, dan yang kedua dia mansub, dan yang ketiga adalah mufrad, tiga. Jadi sudah pernah kita bahas. Kam kitaban, dia harus nakirah pertama, tidak boleh ada al di situ. Kemudian yang kedua harus tunggal, tidak boleh kutub, tapi kitab. Yang ketiga dia mansub, kitaban, tamyiz daripada kam. Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan ketiga kurang lebih sama Ustaz dengan pertanyaan sebelumnya. Ustaz mohon dijelaskan, af'alul homsah ketika bersama alif dibaca kasroh, ketika bersama wawu dan ya dibaca fathah. Pertanyaan betul, pertanyaan ketiga ini tadi terkait dengan pertanyaan pertama. Betul, ada af'alul homsah sedikit saja tidak apa-apa. Tidak. Pertanyaan pertama tentang asma'ul khamsah, bukan af'alul khamsah. Pertanyaan pertama tentang asma'ul khamsah. Itu nanti sengaja anak tidak bahas. Adapun ini af'alul khamsah, mudah-mudahan ada penjelasannya nanti di pelajaran berikutnya. Sudah dijelaskan belum, ikhwan? Af'alul khamsah? Belum. Depending saja. Nanti ada penjelasan insyaallah. Ada pembahasannya. Butuh kesabaran, tapi secara global begini. Af'alul khamsah itu adalah lima fi'il yang nanti antum akan temukan dalam fi'il mudhari. Dalam fi'il mudhari. Nanti insya Allah akan dibahas nanti. Pertanyaannya ulang sekali lagi. Mohon dijelaskan af'alul khumsah ketika bersama alif dibaca kasroh, ketika bersama waw dan ya dibaca. Pertanyaannya af'al. Salah. Dia mungkin maksudnya asma'ul khumsah, bukan af'alul khumsah. Af'alul khumsah dan asma'ul khumsah beda permasalahan nanti itu. Fi'il dan isim. Naam. Af'alul khumsah fi'il. Tidak ada namanya majrur. Asma' mungkin pertanyaannya maksudnya asma'ul khumsah. Kalau asma'ul khumsah sebagiannya sudah pernah kita bahas. Ulasi lagi pertanyaannya. Jelaskan af'alul khumsah ketika bersama alif dibaca kasrah. Ketika bersama alif dibaca kasrah. Ketika bersama waw dan ya dibaca fathah. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini pertanyaannya tidak jelas. Nanti akan jelas kalau kita jelaskan secara utuh nanti insyaallah. Nah, pertama soalnya salah, bukan af'alul khamsah tapi asmaul khamsah, bukan itu. Nah. Demikian tiga pertanyaan yang kita bacakan melalui pesan singkat yang telah masuk. Sebagai ikhtitam Ustaz, dapat disampaikan. Nah, pembahasan di Ad-Darsul Ishrun sebagaimana antum dengarkan tadi di awal bahwa ini fokus tentang al-muthanna. Bagaimana al-muthanna dalam kondisi marfu, mansub dan majrur. Dan sudah kita jelaskan tadi al-muthanna marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Ya, ini fokus pembahasan kita nanti sampai latihan ketujuh itu masih terkait dengan muthanna semua sampai latihan ketujuh. Karena begitu banyaknya pembahasan ini menunjukkan pentingnya pemahaman kita terhadap al-muthanna. Nah, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon bagi ikhwan dan akhwat sekalian murojaah. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk ini berawal dari tidak murojaah. Tidak mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari di jilid 1. Demikian, kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.